Unachanganya hata kama nitakosea usininunie baby na mie bana sinajua mwanadamu na mie na unavyonidogesha ukija kuacha mwenzako nitajutia utanitoa Habari za mchini kwa ni nini? We, natoka na mimi kwa ni nini? We, mchezo mchezo na baby ya mimi. We, tulipotoka na jua ni lini? We, sema kweli, nishampata, nishamnasa. Alafu sasa, na kwenye bedi mtamu aswa. Chuma mimi, ila sumaku ishanasa. Pelekeni angaza uo wenu shauli na sasa. Anavyo zungusha, iko kiuno, mimi Nazidisha mikuno Wanaukutaka sasa onavo wapatia michuno Kwana wapato singizi wakisike miguno Una, unanichanganya Unabonifanya Unanichanganya sana Tena, ukinigusanga Na kunipazanga Unanichanganya sana Ukinigusa na paga wakute Unanichanganya unavoni papyo Ukinigusa na paga wakote Unachanganya unavoni papyote Ukinigusa na paga wakote Unachanganya unavoni papyote Ukinigusa na paga wakote Unachanganya Unachanganya Mwenzio Umenshika pabaya, umenshika pabaya